Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita berada di hadis yang terakhir di bab jujur, yaitu dari Abu Khalid Hakim ibn Hizam. Maka ada sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam, dan ini dalil, dan Nabi tidak mengubahnya. Dalil bolehnya seorang bernama dengan nama Hakim dan dia berkunyah dengan Abu Khalid dan Nabi tidak mempermasalahkannya. Dalil bolehnya seorang itu memiliki nama Khalid atau Abu Khalid, meskipun Khalid seringkali kita terjemahkan dengan kekal. Namun tentu yang dimaksud dengan Khalid untuk makhluk berbeda dengan Khalid untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dimaksud dengan Khalid untuk makhluk, untuk manusia artinya berumur panjang. Dan itu tentu satu hal yang positif dan satu hal yang baik dan diharapkan oleh setiap orang tua untuk anaknya. Maka dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dalam aturan Islam, penjual dan pembeli itu masih punya hak untuk membatalkan transaksi meskipun telah terjadi serah terima, uang telah dibayarkan, asalkan masih di tempat terjadinya transaksi. Fa in shadaqa wa bayyana, jika masing-masing penjual dan pembeli itu adalah orang yang jujur dan menjelaskan apa adanya, burika lahuma fi bai'ihima, maka diberkailah jual beli keduanya. Wa in kadzaba wa katama, jika keduanya dusta dan menutup-nutupi hal yang harusnya diceritakan, muhiqat barakatu bai'ihima, maka dihilangkanlah keberkahan transaksi jual beli keduanya. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini penjual dan pembeli, al-bayyani maknanya adalah penjual dan pembeli. Pembeli itu disebut juga ba'i'. Dalam bahasa Arab ini disebut mimba bitaglib. Ada salah satu yang dimenangkan. Sebagaimana dalam bahasa Arab ada ungkapan komaroni, yang makna dasarnya adalah dua rembulan, namun maknanya adalah matahari dan rembulan. Demikian juga ada umaroni, dua Umar, yang maknanya ternyata Abu Bakar dan Umar. Maka ada salah satu yang dimenangkan. Maka pembeli juga terkadang disebut dengan ba'i', sehingga penjual dan pembeli disebut bayi'ani. Bil khiyari, punya hak untuk membatalkan transaksi dan meneruskannya. Maka masing-masing dari keduanya boleh memilih apa yang dia inginkan, mau lanjut atau mau berhenti, selama belum berpisah badan. Artinya selama masih di tempat terjadinya transaksi dan belum berpisah, maka keduanya punya hak untuk membatalkan transaksi secara sepihak. Ini aturan Islam. Misalnya ada seorang yang menjual mobilnya dengan harga, misalnya di sini 10.000 rial atau 10 juta bahasa kita. Famadama fi makanil akdi, maka selama penjual dan pembeli mobil tersebut ada di tempat transaksi dan belum berpisah, meskipun sudah menerima kwitansi, meskipun sudah serah terima uang, maka dalam aturan Islam keduanya masih tetap punya hak membatalkan secara sepihak. Maka penjual boleh membatalkan transaksi jual beli secara sepihak, demikian juga pembeli seperti itu. Dan ini adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kelonggaran yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Karena menjadi sifat manusia, jika ada satu barang dagangan ada pada orang lain, maka barang tersebut setelah ketika masih menjadi milik orang lain nampak demikian berharga dalam hatinya, dia ingin mendapatkannya dengan segala cara. Namun tatkala dia telah mendapatkannya, boleh jadi hilanglah keinginannya karena telah mengetahui barang tersebut. Maka syariat memberikan hak untuk membatalkan dalam rangka supaya ya tarawa orang itu berpikir panjang dan dia memiliki bekal untuk memutuskan dengan ta'ani dengan santai dan menimbang dalam-dalam. Demikian juga alasan yang lainnya, sebab yang lainnya adalah karena seringkali orang itu membeli satu barang tanpa pikir panjang. Yang setelah dibeli kemudian baru ingat, oh ternyata sudah punya di rumah, padahal sudah dibeli, uang sudah dibayarkan. Maka menjadi kemudahan dan kelonggaran aturan Islam, meskipun transaksi telah jadi, selama masih berada di satu lokasi itu tetap ada hak membatalkan secara sepihak. Meskipun penjual enggak mau, misalnya penjual enggak ridho, enggak masalah. Pembeli dalam aturan Islam tetap punya hak untuk batal. Lain halnya kalau sudah berpisah tempat. Nah, kalau berpisah tempat maka tidak bisa membatalkan secara sepihak, harus dirembuk bareng-bareng, okay, baru bisa terjadi pembatalan. Maka jika penjual dan pembeli belum berpisah tempat, berpisah lokasi, keduanya masih punya hak untuk membatalkan meskipun dalam jeda dan jarak yang lama. Meskipun jedanya dari transaksi, dari fix dan sepakat 10 jam lamanya, yang penting masih satu lokasi. Maka seandainya seorang itu menjual satu barang di pagi hari dan keduanya masih barang kemana-mana sampai zuhur, dua orang ini tetap punya hak untuk membatalkan transaksi karena Nabi mengatakan selama keduanya tidak berpisah. Dan dalam hadis Ibnu Umar terdapat penjelasan tambahan atau salah satunya menghilangkan hak pembatalan. Itu yang satu mengatakan pada kawannya, hak pembatalan hanya milikmu, telah aku hilangkan dari diriku. Maka dalam kondisi ini, maka hak pembatalan hanya ada pada milik orang tersebut, sedangkan orang yang mengucapkannya tidak punya hak pembatalan. Atau keduanya bersepakat transaksi ini dibuat tanpa ada hak pembatalan selama di tempat dan lokasi transaksi. Maka selama di lokasi transaksi, hukum dasarnya penjual, masing-masing penjual dan pembeli boleh membatalkan transaksi secara sepihak, kecuali ada kesepakatan dua-duanya sama-sama menghilangkan hak tersebut atau salah satu menghilangkan haknya. Maka berkaitan dengan masalah hak pembatalan transaksi selama di lokasi, maka bisa kita rinci menjadi empat rincian. Ada hak pembatalan bagi penjual dan pembeli, manakala terjadi transaksi jual beli dan tidak ada kesepakatan apapun, maka keduanya penjual dan pembeli punya hak pembatalan. Masing-masing dari keduanya punya hak untuk membatalkan transaksi jual beli. Kemudian yang kedua adalah keduanya bertransaksi jual beli dengan berkesepakatan kalau masing-masing keduanya menghilangkan hak pembatalan. Maka dalam kondisi ini transaksi jual beli bersifat mengikat dengan semata-mata terjadinya akad, terjadinya transaksi fix dan kesepakatan, dan tidak ada hak pembatalan karena memang telah dari depan telah disepakati, tidak ada hak pembatalan. Atau boleh jadi terjadi transaksi jual beli dan hak pembatalan cuma ada pada penjual tanpa ada pembeli. Karena demikianlah perjanjiannya. Maka dalam kondisi ini hak pembatalan dimiliki oleh penjual, sedangkan pembeli tidak punya hak untuk membatalkan. Atau terjadi transaksi jual beli di antara dua orang tersebut dan hak pembatalan hanya milik pembeli saja, sedangkan penjual tidak punya hak pembatalan. Maka dalam kondisi ini ya memang hak pembatalan cuma milik pembeli, sedangkan penjual tidak memilikinya. Karena hak pembatalan dalam masalah ini itu menjadi hak penjual dan pembeli. Jika keduanya sepakat untuk menghilangkannya, atau salah satunya rela tidak memiliki hak, maka itu menjadi kewenangan keduanya. Itu menjadi kewenangan keduanya, sehingga ya sudah, maka itu tergantung apa yang menjadi pilihan keduanya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, al-muslimuna ala surutihim, kaum muslimin itu terikat dengan perjanjian yang telah disepakati, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan Nabi mengatakan selama penjual dan pembeli tidak berpisah. Nabi tidak menjelaskan secara detail perpisahan apa yang dimaksudkan, akan tapi yang jelas yang dimaksudkan adalah perpisahan badan. Maka selama keduanya masih satu tempat, jika keduanya telah berpisah lokasi, maka hilanglah hak pembatalan karena transaksi jual beli sudah dalam kondisi mengikat. Dan apa hubungannya hadis ini dengan bab jujur? Maka itu ada pada kalimat berikutnya. Jika penjual dan pembeli itu jujur dan menjelaskan apa adanya, maka transaksinya adalah transaksi yang berkah. Kalimat inilah menjadi dasar kenapa ada hadis ini dimasukkan di bab ini, yaitu bab tentang kejujuran. Maka Nabi sampaikan sebab berkahnya jual beli berdagang adalah jika masing-masing penjual dan pembeli memiliki dua sifat, jujur dan menjelaskan. Yang dimaksud dengan jujur adalah mendeskripsikan barang dagangan, menceritakan, menggambarkan barang dagangan dengan menyebutkan sifat-sifat unggulnya, sifat-sifat yang disukai, hal-hal positif yang ada pada barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud menjelaskan adalah menceritakan kekurangan, hal-hal yang tidak disukai dari barang tersebut. Maka contohnya seandainya seorang menjual mobilnya dan mengatakan, ini adalah mobil baru dibuat tahun sekian, dan dia adalah bersih, ada fasilitas ini dan itu, dan dipuji-puji. Namun dipuji-puji dengan sesuatu yang tidak nyata, maka kita katakan ini dusta. Dan jika seorang itu menjual mobil, ada padanya cacat, namun dia tidak ceritakan cacatnya kepada pembeli, maka ini menyembunyikan dan tidak menjelaskan. Padahal syarat berkah itu dua, jujur dan menjelaskan. Maka beda antara jujur dan menjelaskan. Maka jujur itu dalam hal-hal positif yang ada pada barang, sedangkan menjelaskan adalah hal-hal yang negatif yang ada pada barang. Maka tidak menceritakan cacat barang ini berarti tidak menjelaskan. Dan manakala menceritakan, memuji-muji barang dengan sesuatu yang tidak ada padanya, maka ini berarti tidak melaksanakan jujur dalam transaksi jual beli. Contoh yang lain adalah seorang yang menjual seekor kambing dan mengatakan, kambing ini adalah kambing perah, susunya banyak, dia punya kelebihan begini-begini dalam susunya, padahal itu bohong. Maka ini berarti tidak jujur karena telah menceritakan barang dengan hal-hal yang disukai, hal-hal yang positif padanya, padahal tidak nyata. Dan jika seorang itu menjual kambing dan ada penyakitnya, namun tidak yang penyakit yang tidak jelas, dan tidak dijelaskan, maka ini berarti menyembunyikan, dan kita katakan dia tidak menjelaskan. Ya, maka jika dideskripsikan dengan sifat-sifat positif yang tidak ada, maka itu dusta dan tidak jujur. Ya, maka menjelaskan itu berkaitan dengan menceritakan sisi negatif dari barang yang dijual. Sedangkan jujur adalah menjelaskan sisi-sisi positif dari barang yang dijual. Dan jika menceritakan sesuatu sisi-sisi positif yang tidak ada pada barang yang dijual, inilah dusta dan tidak jujur. Jika menyembunyikan dan tidak menceritakan sisi-sisi negatif dari barang, maka inilah yang disebut menyembunyikan dan tidak menjelaskan. Dan termasuk dalam hal ini apa yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman ini, nas'alullah afiyah, yang meletakkan dagangan yang bagus di atas sedangkan yang jelek di bawah. Maka ini tergolong tidak menjelaskan, demikian juga tidak jujur. Karena dia tidak menjelaskan, kurma atau jeruk atau salak yang cacat karena kecil, karena sepet atau yang lainnya. Dan tidak jujur karena dia menampakkan buah-buahan tersebut, nampaknya adalah buah-buahan yang enak seluruhnya, padahal tidak demikian. Demikian juga apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang jualan mobil, yang menjualnya di showroom Ma'arid, dan penjual mengetahui secara yakin ada cacat pada barang, akan tapi dia sembunyikan. Dan cara menyembunyikannya dengan mengatakan kepada calon pembeli, cek sendiri semua cacat yang ada padanya. Maka si pembeli pun lihat-lihat, namun karena cacatnya cacat tersembunyi, boleh jadi dia tidak menjumpainya. Yang seandainya si penjual ini menyebutkan secara pasti cacatnya dan menunjukkan secara tegas, boleh jadi si pembeli enggak jadi beli. Namun ini adalah tipu daya kepada calon pembeli, dengan berkata kepada calon pembeli, fiha kullu aibin walam abi ilaika ila itarat al masabil inarah, ada padanya semua kekurangan, dan aku tidaklah menjual kepadamu kecuali lampunya saja, dan dia bohong karena dia tahu bahasanya ada padanya cacat, namun dia tidak mau menceritakannya pada pembeli. Maka ini satu hal yang hukumnya haram yang dilakukan oleh penjual atau pemilik showroom, atau yang statusnya sebagai perantara, demikian juga pemilik mobilnya. Karena ada, maka perantara demikian juga pemilik punya kewajiban untuk menjelaskan pada calon pembeli di manakah letak kekurangan mobilnya. Tidak boleh cuma mengatakan, ya cek sendiri cacatnya, saya tidak mungkin menjual cuma lampunya saja. Saya hanya menjual yang tentu yang barang yang berharga, yang bagus, dan kalimat semacam itu. Namun pemilik demikian juga perantara punya kewajiban dalam hukum syariat untuk menceritakan kekurangan, kelemahan barang saat terjadi transaksi jual beli. Lain halnya jika memang tidak mengetahui cacat, maka tidak mengapa untuk menjualnya, dan dia sampaikan bahasanya barang tersebut bebas dari segala cacat dan kekurangan. Maka di sini disampaikan di antara trik atau di antara menyembunyikan cacat barang yang terlarang adalah ucapan penjual atau perantara yang mengatakan cek sendiri barangnya, Aku enggak mungkin cuma jual lampu mobil saja. Aku hanya menjual yang bagus-bagus. Enggak percaya silakan cek sendiri, padahal dia tahu ada cacat barang. Maka ini menyembunyikan cacat barang yang menjadi sebab tidak barokahnya uang yang didapatkan dari transaksi tersebut. Seorang mengatakan, aku tidaklah mungkin hanya cuma jualan body saja, itarot, aku hanya jual bodinya saja, bungkusnya saja, casingnya saja, padahal mesinnya bobrok. Ya, tujuannya untuk menutupi cacat dan kekurangan yang ada pada mesin mobil misalnya. Maka ini satu bentuk menyembunyikan cacat barang yang menjadi sebab tidak barokahnya uang dan transaksi yang terjadi. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini bahasanya memuji apa adanya dan menjelaskan kekurangan barang adalah sebab barokahnya uang yang didapatkan dari transaksi jual beli. Sebaliknya, kalau memuji yang berlebihan, barang itu kualitas nomor 10 namun nolnya ditutupi sehingga jadinya kualitas nomor 1, maka ini jadi sebab tidak barokahnya uang yang didapatkan. Atau menutupi cacat, tidak menjelaskan tahu kalau ada kekurangan namun enggak mau ngomong. Ya silakan aja dicoba, silakan saja dilihat-lihat, silakan saja dicek. Enggak mau terus terang, ini kekurangannya demikian, gasnya demikian, koplingnya demikian. Maka ini menjadi sebab kata Nabi, muhiqat anhuma barakatu baihima, dicabut, dihilangkan dari keduanya keberkahan dari transaksi. Maka uangnya menjadi uang yang tidak berkah. Jadinya uang-uang panas, cepat habis, atau enggak cepat habis namun terpakai dalam hal-hal yang maksiat dan bukan dalam hal-hal yang taat dan bernilai ibadah dan pahala. Dan bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita masuk pada bab baru di Riyadhus Salihin, yaitu bab muraqabah, bab merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat As-Su'ara, alladzi yaraka hina taqum, Allah adalah zat yang melihatmu saat engkau berdiri mengerjakan salat, wa taqallubaka fisajidin, dan bolak-balikmu di antara orang-orang yang bersujud, yaitu mengerjakan salat berjamaah. Di surat Al-Hadid Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersamamu di mana saja kalian berada. Di surat Ali Imran Allah katakan, innallaha la yakhfa'u 'ala syai'un fil ardi wala fis sama', yang tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui baik di langit ataupun di bumi. Di surat Al-Fajr Allah katakan, inna rabbaka labil mirsad, sungguh Allah itu mengintai. Kemudian di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min Allah katakan, ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui mata-mata yang khianat, mata-mata yang curang. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disimpan di dalam hati. Maka ada yang disebut dalam istilah Al-Quran, ada yang disebut dengan mata yang khianat. Mata yang khianat itu adalah mata yang ketika seorang itu duduk dengan orang lain, maka dia menampakkan diri. Ketika itu kemudian boleh jadi lewat cewek atau semacam itu, maka dia menampakkan diri di depan kawannya. Kalau dia enggak melototi si cewek, menundukkan pandangan, padahal ketika dia lihat kawannya ini enggak memperhatikan dirinya, dia mencuri-curi pandang untuk bisa melihat siapa yang lewat. Maka ini disebut dengan kha'inatal a'yun. Si pemilik mata ini menganggap kawan yang ada di sampingnya tidak tahu, kawan yang ada di depannya tidak tahu, bahkan memang kawannya tidak tahu. Ingat, jangan kira ketika kawannya tidak tahu, Allah tidak tahu. Allah katakan ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah tahu mata yang khianat. Meskipun temannya tidak tahu kalau kawannya ini mencuri-curi pandang. Dan ayat yang membahas tentang Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan sangatlah banyak dalam Al-Quran, dan orang yang rajin baca Al-Quran tentu mengetahuinya. Maka setelah An-Nawawi rahimahullah ta'ala membahas tentang bab jujur, maka beliau dan menyebutkan ayat dan hadis terkait dengan masalah jujur, beliau lanjutkan dengan bab muraqabah. Dan yang dimaksud dengan muraqabah ini memiliki dua pengertian. Yang pertama, anturaqiballaha azza wajal, anda, kita mengawasi Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pengertian kita menyadari bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat diri kita. Demikian juga sisi yang kedua, menyadari bahasanya Allah mengawasi gerak-gerik yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah, wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba, dan Allah mengawasi segala sesuatu. Maka muraqabah punya dua pengertian. Pengertian yang kedua adalah realita, bahasanya Allah tahu apapun yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang pertama adalah kesadaran manusia, kesadaran kita bahasanya Allah mengawasi dan memperhatikan gerak-gerik apapun yang kita lakukan. Maka ada kesadaran, ada tataran kesadaran, dan ada tataran realita. Orang itu mau sadar dan tidak, realitanya Allah mengawasi apa yang kita kerjakan, ucapan yang kita ucapkan. Mau disadari mau tidak, itu sebuah realita. Tentu yang ya tentu, dan kondisi yang baik dari seorang hamba, dari seorang manusia adalah kondisi memiliki kesadaran kalau Allah mengawasinya dan melihatnya. Maka kesadaran kita bahasanya Allah mengawasi artinya menyadar bahasanya kita tahu dan yakin bahasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang ada pada diri kita, berupa ucapan, yang ini perbuatan, ini aktivitas mulut ataupun perbuatan, aktivitas badan ataupun keyakinan, yang ini letaknya di dalam hati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal azizir rahim, bertawakallah kepada Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yang Allah itu melihat dirimu wahai Muhammad ketika engkau berdiri salat dan bolak-balikmu di antara orang-orang yang bersujud. Maknanya Allah melihatmu wahai Muhammad ketika engkau berdiri di tengah malam, maka ketika seorang itu berdiri di tempat yang sepi, tidak ada satupun yang tahu, bahkan boleh jadi gelap di tengah malam, maka meskipun demikian Allah tetap melihatnya. Meskipun dia berada di tempat yang sangat-sangat gelap dan sangat-sangat pekat, maka Allah melihatnya. Dan Allah melihat ketika engkau bolak-balik di tengah-tengah di antara orang-orang yang bersujud, yaitu engkau bolak-balik di tengah-tengah di antara orang-orang yang bersujud kepada Allah di waktu ini. Yakni taqallubaka fihim fi sajidin, maknanya ma'ahum, bersama orang-orang yang bersujud. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat manusia, melihat seseorang ketika dia berdiri sholat dan ketika dia bersujud. Maka di sini yang Allah sebutkan adalah berdiri dan sujud, karena berdiri dalam sholat itu lebih mulia daripada sujud, disebabkan ketika berdiri orang itu menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang karena zikir ketika berdiri adalah Al-Quran yang merupakan ucapan yang paling mulia. Sedangkan sujud itu lebih utama dari berdiri dari sisi gerakannya, karena dia adalah gerakan menghinakan diri, muka yang merupakan satu hal yang sangat mulia pada diri seorang manusia, dengan kesadarannya sendiri dia rendahkan, dia taruh di tempat yang paling rendah. Maka dari sisi gerakan sujud itu lebih mulia ya daripada posisi berdiri. Namun kalau dilihat dari isi bacaan dan zikirnya, ketika berdiri zikirnya adalah yang diucapkan adalah surat Al-Fatihah dan surat yang lain, dan ini adalah firman Allah, dan firman Allah lebih mulia daripada sekedar perkataan manusia. Sedangkan sujud kita berdoa atau kita mengucapkan bacaan tasbih subhana rabbil a'la, yang ini adalah ucapan kita dan bukan ayat Al-Qur'an. Adapun berdiri itu lebih utama daripada sujud gara-gara bacaan zikir ketika berdiri, karena zikir yang dituntunkan saat berdiri adalah membaca Al-Quran, dan Al-Quran adalah perkataan yang paling mulia. Sedangkan sujud itu lebih mulia daripada berdiri dari gerakannya, karena seorang yang bersujud adalah dalam keadaan seorang hamba, keadaan yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana dalam satu hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajid. Maka kondisi paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia bersujud. Oleh karena itu ketika sujud kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Di samping doa bacaan sujud yang Nabi tuntunkan, jika masih ada waktu atau ketika kita sholat sendirian, maka bisa ditambahkan dengan doa-doa yang lain. Demikian diantara bentuk kesadaran kalau Allah mengawasi kita adalah kita menyadari bahasanya Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Ucapan apapun yang kita katakan, maka Allah mendengarnya. Sebagaimana firman Allah, Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahasanya kami tidak mendengar bisik-bisikan mereka, rahasia mereka, ucapan lirih mereka dan bisik-bisik mereka? Bala, bahkan kami mendengarnya. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan para malaikat utusan kami itu mencatat apa yang mereka ucapkan di dekat mereka. Bala artinya bala nasma'u dzalika, bahkan kami mendengar hal tersebut. Ya, di samping Allah mendengarnya, maka segala ucapan yang kita ucapkan, baik ucapan kebaikan ataupun keburukan, baik kita terang-terangan ataupun dengan suara lirih, maka itu akan dicatat. Boleh jadi catatan tersebut itu akan menguntungkan kita karena bernilai pahala, atau menyusahkan kita karena bernilai dosa. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata-kata yang terucap kecuali di dekat seorang itu ada malaikat yang mengintai dan selalu hadir. Sebagian orang menilai ini adalah nama malaikat. Surat Qaf ayat 18, nama malaikat, nama yang benar. Ini adalah sifat malaikat yang mencatat amal. Maka malaikat tersebut mengawasi, dan sekaligus malaikat tersebut atid, selalu hadir, dan tidak pernah pergi, tidak sibuk baca koran atau yang lainnya, sehingga tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang yang mau diawasi. Lain hanya dengan pengawas ujian, bisa sibuk baca koran atau jalan-jalan, sehingga tidak hadir, namun pergi bahkan. Faraqib hadzal amra, maka ingatlah hal ini. Jika kita selalu mengingat hal ini, maka kita akan hati-hati dengan apa yang keluar dari lisan kita. Kita akan menyadari bahasanya tidaklah kita keluarkan dari lisan kita satu ucapan kecuali nanti akan ada perhitungannya pada hari kiamat. Sehingga jika ini kita punya kesadaran semacam ini, kita akan selalu menjadikan lisan kita mengucapkan kebaikan atau hal-hal yang manfaat. Jika tidak, maka diam. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka katakanlah perkataan yang manfaat. Kalau tidak, diam saja. Demikian juga berkaitan dengan masalah kemudian ada poin yang ketiga, yaitu hendaknya kita sadari bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi ketika apa yang menjadi rahasia kita dan apa yang menjadi isi hati kita. Maka perhatikanlah isi hati kita, jangan-jangan di sana ada menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada riya ingin dilihat oleh manusia dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, atau punya dendam dengan sesama orang yang beriman, benci dan tidak suka, atau kemudian memuja-muja orang kafir karena musim Piala Dunia. Nah, ini, maka ini keadaan hati yang patut diawasi. Karena kita seorang muslim dilarang mengidolakan orang kafir. Demikian mengidolakan sampai posternya diburu, dipigura, carikan tanda tangan, dan semacam itu. Maka itu berkaitan dengan hati, dan mengidolakan orang kafir yang merupakan orang yang tidak menunaikan hak Allah, yaitu tauhid, adalah satu hal yang terlarang. Demikian juga hal-hal yang lain yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jal. Maka menjadi kewajiban kita bersama untuk mengawasi kondisi hati kita dan mengecek kondisi hati kita, dan itu dilakukan selalu dan terus menerus. Sebagaimana firman Allah, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma waswihi bihi nafsu. Sungguh kami ciptakan manusia dan kami tahu bisikan hatinya. Maka apa yang dibisikkan oleh hati Allah tahu sebelum kita ucapkan sekalipun. Maka kita hendaknya merasa menyadari bahasanya Allah mengawasi kita dalam tiga hal ini, dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita, dan dalam isi hati kita. Jika tiga-tiganya kita punya tiga kesadaran ini, maka sempurnalah satu sifat terpuji, yaitu al-muraqabah, di merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa diawasi oleh Allah ketika kita berbuat, ketika kita berucap, dan termasuk berucap adalah menulis, ketika bikin status Facebook, ketika komentar atau yang lain. Maka ini termasuk ucapan. Maka ketika kita mau nulis, hendaklah disadari ini adalah ucapan yang dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ada kesadaran di tiga hal ini, perbuatan, ucapan, dan isi hati, maka itulah muraqabah yang sempurna. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang orang yang betul-betul beribadah kepada Allah, yang disebut dengan ihsan, Nabi katakan dia adalah orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Jika tidak, maka dia yakin bahasanya Allah melihatnya. Maka inilah kondisi sempurna dalam ibadah, beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kita menyaksikan Allah ra'yal ain dengan mata kepala kita sendiri. Jika ini tidak memungkinkan, maka bisa turun ke derajat yang lebih rendah, yaitu yakin bahasanya Allah melihat kita. Maka ini dua tingkatan ideal ibadah. Merasa Allah, kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ada di hadapan kita, atau minimal kita yakin bahasanya Allah melihat dan mengetahuinya. Dan orang yang beribadah dalam keadaan yakin kalau dia melihat Allah, maka ini adalah ibadah yang ibadahnya orang yang menginginkan dan mengharapkan. Inilah ibadahnya orang yang yakin seakan-akan Allah, dia melihat Allah. Sedangkan beribadah dalam keadaan yakin Allah melihatnya, maka ini adalah ibadahnya orang yang memiliki rasa takut dan takut kepada Allah, dan dua-duanya terpuji. Oleh karena itu Nabi katakan, jika tidak ideal yang pertama, maka yang kedua, yaitu yakin kalau Allah melihat kita. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahasanya Allah mengintai dan mengasihi gerak-gerik apapun yang kita lakukan. Ya, maka gerak-gerik kita diawasi oleh Allah, dan itu rasa takut semacam ini tidaklah ada pada diri kita, ya, diri kita semua. Bukan kemudian merasa takut, ya, gerak-geriknya diintai oleh KPK, ya. Maka ini tidak ada nilainya, tidak ada nilai pahalanya. Namun kalau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa disadap oleh malaikat, nah ini ada nilainya. Namun kalau takut sehingga jadi orang baik karena khawatir disadap KPK, ya, karena pejabat atau mantan pejabat atau yang lainnya, nah, maka ya, tentu ini tidak ada nilainya. Maka kita sadar bahwasanya Allah mengintai, mengawasi diri kita, apa saja yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan apa saja keyakinan yang kita simpan dalam hati, maka Allah mengetahuinya. Dan di sini An-Nawawi menyebutkan sejumlah ayat yang menunjukkan hal ini. Dia mulai dengan ayat yang telah disebutkan, yaitu firman Allah di surat As-Su'ara. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi di bab ini adalah firman Allah di surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah, dia Allah itu bersamamu di mana saja kalian berada. Yang dimaksud dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu bersama hamba-hambanya di mana saja si hamba berada, mau di daratan ataupun di lautan, ataupun di awang-awang, di udara, di kegelapan, ataupun di tempat yang terang, dan dalam kondisi apapun Allah bersama kita di mana saja kita berada. Dan ini menunjukkan bahasa sempurnanya ilmu Allah Azza wa Jal, dan sempurnanya kuasa dan kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud Allah bersama kita bukan berarti zat Allah bersama kita satu tempat dengan kita. Karena zat Allah ada di atas sana, sebagaimana firman Allah taala di 7 ayat dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan bahasanya Allah berada di atas arsy. Ya, di antaranya adalah di surat Toha, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu berada di atasnya arsy. Demikian juga Allah berfirman, wa wal qahiru fawqa ibadi, dan dia adalah zat yang maha kuasa, dan dia berada di atas seluruh hamba-hambanya. Demikian juga di surat Al-Mulk, a'imman tumang fis sama, apakah kalian merasa aman dari azab yang akan dikirimkan oleh zat yang ada di atas sana. Demikian juga Allah katakan, wa huwal aliyul azim, dan dia adalah zat yang maha tinggi, artinya di atas sana, dan dia adalah zat yang maha agung. Demikian juga Allah katakan, sabihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang dia adalah zat yang maha tinggi. Dan masih banyak ayat yang lain yang menunjukkan kalau zat Allah ada di atas sana. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah dalam semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka zat Allah itu di atas sana, meskipun dia dekat, dia pun qaribun dekat, dia dekat namun dia di atas sana. Maka berkumpulnya dua hal ini tidaklah bertentangan untuk Allah. Dia dekat namun dia di atas sana. Karena yang dimaksud dekat dengan adalah kedekatan pengawasan, dekatnya ilmu Allah. Sebagaimana firman Allah, dan jika hambaku bertanya kepadaku, bertanya kepadamu tentang diriku, maka aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia mau berdoa. Namun ketika kita sadar kalau Allah itu dekat, wajib untuk kita ketahui bahasanya Allah tidak di bumi. Ya, karena seandainya kita punya anggapan semacam ini, maka ini berarti membatalkan sejumlah ayat yang menegaskan kalau zat Allah ada di atas sana. Sehingga yang dekat adalah pengabulan Allah, ya, ilmunya Allah, pendengarannya Allah, dan seterusnya. Dan demikian juga maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun dari makhluknya yang bisa memuat zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan Allah itu di bumi, maka berarti bumi itu bisa memuat zat Allah. Padahal kursi Allah itu sebagaimana di surat di ayat kursi, itu sudah meliputi langit dan bumi. Ya, padahal di hadis, di perkataan Ibnu Abbas menjelaskan bahasanya kursi Allah Subhanahu wa taala itu adalah maudhi qadamaihi, adalah tempat dua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rudawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.